Konsultasi Syariah. Hukum kurban online. Pertanyaan, bagaimana hukum kurban online? Sistemnya, orang yang hendak berkurban mentransfer sejumlah uang sesuai dengan yang ditetapkan lembaga sosial tertentu untuk dibelikan kambing kurban dan disembelih di tempat yang ditentukan lembaga tersebut. Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kasus yang Anda sampaikan prinsipnya sama dengan mengirim hewan kurban keluar daerah atau mengirim sejumlah uang untuk digunakan berkurban di luar daerah. Satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa pada asalnya tempat menyembelih kurban adalah daerah orang yang berkurban. Karena demikianlah yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah sangat memotivasi masyarakat agar berkurban di daerah di mana dia berada, meskipun masyarakat setempat sudah mampu atau tergolong kaya. Karena tujuan utama berkurban bukan semata-mata mendapatkan dagingnya, tapi lebih pada menerapkan sunnah dan syiar kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dagingnya maupun darahnya tidak akan sampai kepada Allah, namun yang sampai kepadanya adalah takwa kalian. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Bagian dari bertakwa kepada Allah ketika berkurban adalah menjaga sunnah dan syiar dalam berkurban. Sementara ketika mengirim hewan kurban keluar daerah, dipastikan akan ada beberapa sunnah yang hilang. Di antara sunnah yang tidak terlaksana ketika seseorang mengirim hewan kurban keluar daerah adalah, pertama, zikir kepada Allah ketika penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang berkurban, yang artinya, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Sahibul kurban tidak bisa melakukan ajaran ini jika hewan kurbannya disembelih di tempat lain. Kedua, menyembelih hewan kurban sendiri atau turut menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya jika diwakilkan kepada orang lain. Menyerahkan hewan kurban ke daerah lain tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Ketiga, makan daging kurban. Dianjurkan bagi sahibul kurban untuk memakan bagian hewan kurbannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, makanlah bagian hewan kurban tersebut dan sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Keempat, sahibul kurban tidak mengetahui kapan hewannya disembelih. Sementara sahibul kurban disyariatkan untuk tidak potong kuku maupun rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Berdasarkan alasan ini, beliau melarang mengirim hewan kurban dalam keadaan hidup maupun mengirim sejumlah uang untuk dibelikan hewan kurban dan disembelih di tempat lain. Liqa'at Bab Al-Maftuh. Solusi yang bisa dilakukan adalah menyembelih di tempat sendiri. Selanjutnya, sahibul kurban bisa mendistribusikan daging kurban kemanapun sesuai kehendaknya. Demikian, Allahu A'lam.